Pedangan dalu niki malam Ahad kados dene padatan kita badhe lajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid. Ananging saderengipun dipun lajengaken wawasan langkung rumiyin, panjenengan sedaya tansah kawula dherekaken munjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalam Allah ingkang sampun paring kathah kanugrahan dumateng kita sedaya ngantos dumugi dinten menika. Semanten negi selawat lan salam mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula wangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah istiqomah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos benjang dinten kiamat. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kepareng dadosaken kula panjenengan sedaya nggih pinangka pendherekipun Nabi ingkang tansah nderek tindak lampahipun Nabi ingkang tansah nguri-uri piwucalipun Nabi lan getok tularake piwucal kalawau dumateng sanak kadang tangga tepalih mitra pitepangan nggih lan masyarakatipun secara umum. Salajengipun wonten kalau dangan dalu niki kita badhe utawi kita sampun ngancik dumugi kocok kalih atus sangang dosa kalih wonten pinten-pinten hadis ingkang badhe kita waos nggih dawuh pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang angka setunggal an Abi Said radhiyallahu anhu marfu'an saking sahabat Abu Said Al-Khudri mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho kagem piyambakipun marfu'an secara marfu' inna yakti min dha'fil yaqin kelebu tondo ringkih keimanan utawi keyakinan nggih kalebu tondo-tondo ringkiye keyakinan antur diannasa sira iku gawe bungah manungsa nggih manungsa niku nggadahi kapitadosan nggadahi keyakinan ingkang maneka warna wonten perangane manungsa ingkang nggadahi keyakinan kuat kukuh bakuh. Wonten perangane manungsa ingkang kapitadosanipun keyakinanipun keimananipun menika ringkih. Boten rasa, boten kuat. Lan tanda-tanda ringkih. Tanda-tanda kapitadosan ingkang ringkih. Tanda-tanda keimanan ingkang ringkih menika antur dian nasa sira iku gawe bungah menungsa bisa khotillah kanthi cara nggih. Dawe napa dukane Allah Subhanahu wa taala. Sira gawe menungso bungah ananging sira gawe Allah Subhanahu wa taala duka. Gawe seneng menungso ning gawe Allah nesu. Ah niku kelebu tanda keimanan ingkang ringkih, ngalamat iman ingkang ringkih nalika wonten satunggalipun menungso seneng gawe menungso niku bungah ananging piyambakipun seneng gawe Allah Subhanahu wa taala duka. Wa tamdahahum ala rizqillahi lan kelebu tondo keimanan ingkang ringkih ugi antamdahahum sira iku ngalembono marang menungso memuji kepada manusia ala rizqillahi nggih marang rizki Allah ingkang sampun diparingake nggih maknanipun dasmudi mangke badhe kita jelentrehaken setunggal mboko setunggal kita waos langkung rumiyin hadisipun ngantos dumugi ngantos dumugi paripurno. Wa antadhummahum lan sira iku moyo imarang manungsa ala man lam yu'tikallahu marang nggih perkara kang durung diparingake Allah kanggo sira. Inna rizqallahi yakti rezekine Allah iku la yajurruhu hirsu harisin. Rezekine Allah niku mboten saged teka, mboten saged dumugi nggih hirsu harisin senadian di dinapake nggih disurung-surung dening wong sing kepengin menehi rezeki. Wala yarudduhu karahiyatu karihin lan rezekine Allah niku mboten saged dipun tampik dening tiang ingkang gadahi niat badhe nampik. Dening tiang ingkang ngalang-alangi rezekine awake dhewe niku mboten saged. Nggih. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Abu Nuaim wonten salebetipun Al-Hilyah. Semantan niku dipun riwayataken dening Imam Al-Baihaqi wonten kitab Su'abul Iman. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak Di sekalian Budi, Pak Lek lan Bule ingkang midhangetaken pengawasan wonten kalau dangan dalu niki. Hadis niki saged dipun pendhet piwucal kesaenan. Nggih, ananging sedereng pun mendhet piwucal kesaenan saking hadis kala wau. Langkung rumiyin kita njlentrehaken makna global nggih. Ngunceki hadis niki langkung rumiyin janjane ingkang dipun pikajengaken sing dikarepake dening hadis niki nopo. Setunggal dipun sebataken bilih tondo keimanan ingkang ringkih nalika wonten manungsa seneng gawe manungsa niyane niku bunga. Ning carane gawe bungae manungsa niku kanthi ndamel Allah Subhanahu wa taala duka. Sing penting manungsa seneng, perkara Gusti Allah mangkel, perkara Gusti Allah nesu, aku ora urusan. Lah niku ateges piyambakipun gadahi keimanan ingkang ringkih. Nggih. Maknanipun dasmu dituladanipun wonten panggesangan saben dintenipun upami wonten setunggalipun sekolah. Sekolah niku mboten ngeparengake muridipun ngagem jilbab. Nggih. Nek nekat nganggo jilbab dheweke bakal nampi paukuman saking pihak sekolah. Wonten apa mboten sekolah model ngoten niku? Nate wonten. Kampus nggih nate wonten. Kampus melarang mahasiswinya menggunakan cadar dan jilbab gede, ngoten niku. Lah si siswa kalau wau, nggih, manut aturane sekolah, manut aturane kampus. Dheweke pilih nyopot jilbabe. Sing penting dosene seneng, sing penting pak guru bu guru seneng, perkara Gusti Allah nesu wis ora urusanku. Lah niku tondo bilih tiyang kala wau si murid kala wau nggadahi kapitadosan lan keimanan ingkang ringkih. Gampang rongeh, gampang kenggoh, gampang goreh, gampang kapilut kahanan kiwa tengen, mboten ngadeg jejeg, mboten madep mantep anggenipun nindakake syariat agami Allah Subhanahu wa taala. Boten madep mantep nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunggal tulodo malih wonten seperanganipun karyawan ten SPBU, SPBU nggih mboten ten SPBU mawon nggih. Wonten perusahaan-perusahaan nalika sampun cepak nggih tekan tahun baru lan hari raya Natal, bos saking perusahaan niku juragane niku ndawuhake supaya kabeh karyawan niku nggunakake topi Sinterklas. Atribut-atribut tahun baru lan hari raya Natal. Kamangka karyawan iki muslim. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh man sapa wonge tasabbaha sing madan-madani bi kaumin sawijine kaum fahuwa minhum. Mongko dheweke kelebu golongane kaum iku mau. Nggih. Dadi dipun awisi kula panjenengan sedaya madan-madani utawi melu berhari raya hari rayanipun tiang-tiang kafir tahun baru mboten pareng umat Islam. Natalan, slompretan, nggih. Niki walhamdulillah nggih sisi baik nggih hikmahipun napa niki pandemi coro niki sampun mapinten-pinten taun niku mboten wonten perayaan tahun baru nggih. Mboten enten wong slompretan, mboten wonten wong kampanye nggih. Lah nek napa tahun baru cik donekat selompretan niku sing jenenge virus coro niku dimut tenggen selompret dimut kancane gendira mubal ten pundi-pundi nggih. Ananging umat Islam niku mboten nindakake ritual napa niku hari raya Natal lan tahun baru nggih krana coro mboten, ning krana dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi mboten pareng nindakake niku. Napa mleng gunakake atribut-atribut nggih tahun baru lan Natal. Mas sampean jenenge sapa? Kula Muhammad. Nami kula Muhammad. Senadyan jenengan jenenge Muhammad ananging nalika dadi karyawan ana ing pabrik kene, tahun baru kudu nganggo topi Sinterklas. Nggih, tahun baru kudu masang napa niku? Pohon Natal sing ngenten bintang-bintange, dibaringi lampu-lampu kebiar-kebiar gitu. Lha niku mboten pareng. Ning tumrape karyawan sing ringkih keimanane, wis lah rapopo aku melu tahun baru, aku melu nganggo topi Sinterklas, sing penting bosku seneng, juraganku seneng, perkara Allah nesu, perkara Allah ora seneng, kudu durusaku. Nah menika tepo. Napa niki pinangka tulodo nggih? tiang-tiang ingkang anggadai kapitadosan ringkeh piyambake pun mung mentingke napa nggih sing penting menungso kuwi do seneng. Kamangka menungso niku mboten nyipta jagat sak isine. Kamangka sing maringi rejeki menika sanes Pak Bos, sanes juragan, sanes menungso. Ingkang maringi rejeki menika Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kelebu tanda keimanan ingkang ringkih antamdahahum ala rizqillahi. Sira iku kowe iku ngalembono memuji entek amek kurang golek marang menungso sing menehi rejeki marang kowe. Ning kowe lali marang Allah Subhanahu wa taala. Janjanipun ingkang maringi rejeki menika Allah napa menungso? Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene bos juragan sing menehi THR nggih tangga teparo sing menehi bondo dunya niku dheweke nek menehi awake dhewe wajib matur nuwun marang menungso. Ning ampun lali matur nuwun marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih diwenehi pamane napa nggih roti. Roti sing kira-kira premium sing kira-kira enak tur larang niku roti napa kira-kira? Roti cap londo upamane enten roti cap londo jenengan diparingi roti londo niku sing matur nuwun kalih sing maringi niku entek amek kurang golek nggih matur nuwun nggih Mas kula panjenengan roti londo sakjeke urip kula dereng nate mangan roti londo kek kaya ngopo rasane matur nuwun kula dongake jenengan dadi wong sugih nggih usahane lancar munggah kaji mlebu swarga. Ewan dene jenengan niku ahli maksiat insya Allah dihapura dosane. Nek jenengan tumindak syirik niku Allah Maha Pengampun lan sak piturutipun. Sing matur nuwun kalih menungso entek amek kurang golek ning lali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Pengelola pondok nggih wonten donatur sing bantu kathah pamane dibantu sak miliar. Wah niku le matur nuwun ngatek nyembah-nyembah. Mboten pareng. Matur nuwun nggih matur nuwun ning ingkang prasaja. Nggih sak murwate wae, sak cukupe matur nuwun jazakallahu khairan menawi versi agama Islam awake dhewe diparingi dening tiyang sanes niku nek pun matur jazakallahu khairan faqad balagha fi syukri. Dheweke yekti wis napa nggih ngaturake matur nuwun ingkang paling inggil piyambak. Dadi matur nuwun sing paling derajate paling dhuwur dhewe niku kanthi matur jazakallahu khairan. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi piwales kebecikan dumateng panjenengan. Pun niku pun matur duwun sing paling mentok. Nggih. Ora usah ndadak golek matur nuwun entek amek kurang go golek. Napa male sampai merendahkan diri dan martabat kita. Nggih. Ngantek ndiprok ngantek le sujud barang niku mboten pareng. Sujud menika namun pareng dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah. Lan sira iku maya entek amek kurang golek marang wong liya gara-gara wong liya niku mboten gelem menehi awake dhewe. Nggih. Gara-gara dheweke mboten gelem menehi berbagi rezeki yang diberikan Allah kepada dia untuk kita. Pak niki kula mriki pindah silaturahim jangkepipun kalih badhe nggih Hanggladi Wanoh nggih nderek pitepangan Hanggladi Wanoh. Badhe kenalan jangkepipun angka 3 badhe ngaturaken proposal. Kanggo napa Mas niki kagem anak yatim. Kagem bangun masjid, kagem bangun pondok. Nggih. Kagem ngecor dalan ten dusun kula lan sak pitur. Oh nyun ngapunten nggih Mas. Dinten iki proposal sing mlebet niku pun 10 niku Mas. Dadi nuwun sewu proposal jenengan niku mboten saged di-ACC. Pangapunten lho niki. Alah dasar wong cethil. Bergedil gitu. Ubondone niku kaya sing golek-golek dhewe wong niku rak nggih sing maringi Gusti Allah. Kok dijaluki sithik kok ora entuk wong niku nggih mboten kula pangan nek niku dinggo amal soleh. Nggih. Ngundha mana niku maya entek amek kurang golek. Menika mboten pareng. Diparingi syukur mboten nggih. Mboten apa-apa. Sebab rezeki niku sedanten peparingipun Allah. Nek menungso niku mboten maringi awake dhewe ateges Allah dereng ngresake. Ampun lali dumateng Allah. Duh, kaya ketoke proposal 98% cair. Delalah kok mboten cair, niku pun dadi kersane Allah, pun takdiri Allah Subhanahu wa taala. Lan niku ingkang paling sae. Lho ngoten niku. Ning angger diwenehi le ngalembono entek amek, nek ra diwenehi sing mayoki entek Amek niku tondo keimanan ingkang ringkih. Tondo keimanan ingkang ringkih. Inna rizqallahi yakti rezekine Allah iku la yajurruhu hirsu harisin. Ora bakal bisa disurung-surung dening wong sing kepengin nyurung. Nek durung rezekine paribasan kari ngemplok niku lho mboten sida. Kula nate ajeng maem niku pun ajeng ngemplok ngeten iki. Gue agar tenjoba ning apa ketiki kula gua mlayu. Nggih, jarine ning bocah tiba, nggih. Ternyata bocah niku mboten yo gini-gini. Lah bareng tekan mriku niku nggih panganan sing ajeng dimplok niku pun diakar-akar pitik ora. Pak dadi mboten sida mangan gitu. Nggih. Jadi rezekine Gusti Allah niku menawi Allah dereng ngeparengake senadyan disurung-surung nggih mboten bakal tekan. Ngoten niku maknane. Jadi nek mengajukan proposal upami nggih nyuwun bantuan niku mboten sah nganti delosor-delosor gitu. Mboten parang nganti delosor-delosor sampai merendahkan harkat dan martabat. Nggih. Minta izin ke takmir masjid. Kula nyuwun izin badhe ngawontenaken pengajian ten mriki ijine nggih biasa mawon. Awake dhewe menungsa, dheweke ya menungsa. Ngoten niku. Diijini syukur ora ngalih. Ora nganti njaluk izin ngawontenaken pengajian ten masjid niku ngantek ndelosor-ndelosor. Nggih, ngantek nyembah-nyembah. Mboten pareng gitu. Semanten ugi nek enten pejabat teko ora sah dadak ndelosor. Biasa mawon. Dheweke niku menungso, kadang kala ya lara untu barang ya, Wan. Ya sok lara untu ya wetenge ya sok lara gitu. Ya tau kecirit barang padha ora awake dhewe gitu. Apa nek pejabat ki terus apa-apane wangi mboten. Telake nggih mambu padha menungso liyane. Ngoten niku. Mung dheweke niku ketitipan pangkat. Pangkat niku ora mung sampiran nggih. Pangkat niku mung sampiran, nyawa mung gaduhan bondo mung titipan. Nggih. Sugeng rawuh Pak pejabat, sekecakaken lenggah mugi-mugi betah nggih. Dipun apunten menawi wonten kekiranganipun sebab kula niki gesangipun wonten dusun cerak watu adoh ratu. Monggo dipun kersakaken menika wonten serendul godhok. Pirsa serendul? Serendul niku nek cara mriki kacang tanah niku kacang brol niku lho. Nek ten tlatah kidul niku dipun wastani serendul. Ngoten niku. Sak wontenipun, sak madya, nggih. Mboten ngantos merendahkan diri sujud-sujud enten pejabat ngantek le bingung gitu. Wedine kepati-pati mboten. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Lan napa niku rejeki niku mboten saged dipun tampik, mboten saged dipun alang-alangi senadyan wong sak ngalam donya ngalangi buntet dalan rejekine panjenengan. Menawi Allah sampun kersa maringi rezeki, rezeki niku tekan. Nggih. Maknane pun nyambut damel wajib. Nggih, ning ampun ngantos wekdalipun dintenipun dintake gunggu nyambut ga nyambut gawe. Nganti rako berngaji, nganti rako bersolat, nggih, nganti rako berngurusi anak bojo nyambut gawe wae. Ning sawah wae. Wulan ngantek nate nganti mangkel kula wonten sawijining tiang niku iruh wong salat subuh ten masjid niku kok gething dheweke niku nggih ya mbake pun matur ngeten iki aku ki nek gorene wong salat subuh ning masjid e ora gumun ngeten niku lah dheweke salat subuh ning masjid lho aku wis kemeringet ning sawah lah aku ki nek mangkat ning sawah jam 2 bengi wis mangkat ning sawah kok dadi nek gorene wong tangi salat subuh ning masjid ki aku ora gumun. Dheweke unuk-unuk ning masjid, aku wis kemeringet ning sawah, ngoten niku. Kula matur, lah kaya ngono kok bangga kula ngoten niku. Kaya ngono kok bangga, kaya-kaya sawah iki arep digawa mati. Uripe dintekke ning sawah. Uripe dintekke dienggo nyambut gawe nganti ora kok beribadah. Nganti ora kok bersolat, ngono ki bangga dipamerke. Aku kowe tangimu jam pira kowe? Jam papa toh subuh toh, pak aku jam loro wis tekan sawah. Aku batinku ya mploken sawahmu kae aku ngoten. Apa sawah digawa mati? Nggih. Wa ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha. Dawuhipun Allah lan ingsun dadekake wayah wengi iku kanggo wektu leren. lan ingsun dadekake wayah awan iku kanggo wektu nyambut gawe. Ning anggonmu nyambut gawe sing samadya, sebab kowe nyeng sawah mangkat jam loro rejekimu ya ora bakal tambah. Bendino tindak saben iku jam kalih dalu, kancane do salat wengi dheweke celak celok celak celok. Mune malah dicathek ula mati ning sawah ra ning wong weruh piye. Na'udzubillah min zalik. Nggih. Dadi menungsa urip niku tugas utamanipun ngibadah, mboten kok nyambut gawe terus. Semanten ugi keliru nek enten menungsa mboten purun nyambut damel, keliru. Rezeki wis diatur rasah nyambut gawe, dosa. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu." Nggih padha tindakno ngamal sira kabeh, padha nyambut gawe sira kabeh. Sebab sekebaya manusia bakal diewangi-ewangi digawe gampang dening Allah. Miturut usahanipun piyambak, piyambak, piyambak. Niko makna hadisipun. Nggih. Dados keimanan ingkang ringkih niku seneng gawe menungso bungah ning seneng gawe Allah niku nesu. Maknanipun apa? Nek enten menungso duwe karep ngalor Gusti Allah ndawuhke ngidul nggih awake dhewe melu ngidul. Ngupati, ngupaya, usaha, pripun murih Allah niku saged bungah supaya Allah kuwi seneng. Nggih, sing penting Allah seneng dhisik. Perkara menungsa gething wis bene. Niku ora urusane menungsa marang Allah. Urusane awake dhewe marang Allah, gawe supaya Allah kuwi seneng lan Allah seneng nek awake dhewe nindakake syariat agami Islam. Nggih. Wah, kula nek nindakake syariat niku kula kok beda karo tonggo teparo gak kula mengki digedhingi kalau tonggo teparo. Mboten urusan. Sing penting Allah seneng. Masalah tonggo separo dipikir keri mengki. Nggih, tonggo teparo niku mangkel rak betake dereng diwewehi gitu. Nek pun diteri lemper 5 ngoten pun mingkem nggih. Wah wah wah wah wah jejeli lemper 5 rak pun meneng gitu. Panjenengan mesem guyu dheweke lara ditiliki ngoten niku rak pun seneng. Liwat dirui, kuwi lujeng sonten Mbah, sugeng sonten Mbah, kateni kendeli riyin. Nggih. Niku pun seneng mesem guyu, syukur bagi diteri napa gula teh, pun seneng beres. Ning nek Allah sing nesu, pripun jenengan le arep ngelerem dukane Allah Subhanahu wa taala? Bingung to? Nek menungso nesu kena dilerem, kena disirep, kena ditanggulangi, kena diawekani. Diteri gula teh meneng menungso niku nek nesu. Ning nek Allah sing nesu, piye le arep menanggulangi? Nggih. Mboten saged. Menanggulangi dukanipun Allah menika kanthi cara tobat nindakake syariat Islam kanthi kanthi sae. Lan rezekine Allah niku nek pun Allah kersa maringi rezeki mboten enten sing saged ngalang-alangi. Nggih. Kosok wangsulipun nek Allah niku dereng kersa maringi rezeki lan mbok arep jungkel walik tiba jempalik. Sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil, tetep mboten badhe teko sing jenenge rezeki niku. Nggih mboten. Wah, kae gara-gara dodol some, nggih, pentol kuah. Sakniki pun duwe cabang 1000 cabang. Aku tak melu-melu dodol pentol kuah. Lah sedina niku sak pentol men mboten payu niku. Carane kena ditiru ning jenenge takdir rezeki niku mboten saged di copy paste. Jatahe rezeki menungsa sampun diatur piyambak-piyambak dening Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi nulis proposal, nulis-nulis kemawon. Biasa sih alhamdulillah mboten golek liyane, ngoten mawon. Ora sah nek diwenehi le ngalem nganti entek amek nek ra diwenehi sing moyo entek amek niku tandha keimanan ingkang ringkih. Al fawaid diwucal ingkang saged dipun pendhet saking hadis kala wau. Annal imana yazidu wa yanqusu. Nggih. Bilih iman niku saged nambah, iman niku saged rasa, saged kuat. Lan iman iku saged ringkih. Nggih saged kurang kualitasipun. Tambahi keimanan pripun? Bitaati Rahman, kanthi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Anut runtut manut marang syariati Allah, didawi salat tindake salat. Dawi ngabekti dumateng tiang sepuh, ngabekti dumateng tiang sepuh. Dawi sedekah, sedekah, didawi ada cetil, aja cetil. Sebab wong kecetil kuwi digethingi Allah, digethingi menungsa. Senadyan jenengan soleh kaya ngapa? Pendak dalu salat tahajud. Napa niku? Pendak dinten niku siam terus ning nek cethil digethingi Allah, digethingi dening menung, gethingi dening menungsa. Dados keimanan niku saged tambah kanthi ketaatan lan ibadah lan keimanan niku saged sudo nalika kula panjenengan sedaya tumindak maksiat. Senadyan tujuane gawe senenge menungso, gawe menungso bunga. Tanian anal a'mala minal iman. Nggih. Hadis kala ugi paring keterangan bilih amal niku kelebu keimanan. Nek iman niku mboten mung sekedar ten lambe, ning kudah wonten amalipun. Mila mbak-mbak, nggih, ibu-ibu sing dereng ngagem jilbab, niku nek diaturi ngagem jilbab sing penting kan atine apik. Mboten cukup ati apik niku. Nek atine apik, amale mesti apik. Nek atine apik, wong wadon mesti nganggo jilbab. Kayak orang nganggo jilbab senadyan atine apik, dheweke tetep elek ten ngarsanipun Allah sebab pamer aurat. Ngetinggalake aurat disawang wong lanang. Nggih, wong lanang sing mboten mahramipun. Mila nggih piantun setri wonten agami Islam, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik remaja putri wajib menggunakan jilbab menutup auratipun. Nek atine becik, amale mesti becik. Nek atine becik ning mboten ngamal niku ateges imanipun gotang, mboten sampurno. Lah kan daripada nganggo jilbab ning jik seneng nyolong gitu. Dari mendingan kula mboten nganggo jilbab ning kula mboten nyolong. Niku mboten enten mendingane. Nggih, mboten enten mendingane. Jenengan kok kon milih kok elek kabeh. Milih niku sing apik karo sing elek niku milih sing apik. Milih kok pilihane elek kabeh. Kowe telak lencung karo letong pilih ndi? Nek kula ngewegah milih. Letong kula nggih moh, telak lencung nggih moh. Ngoten niku lho. Atine apik ning ora jilbaban, moh. Jilbaban ning nyolong nggih moh. Sing apik pripun jilbaban tur atine apik ra ngoten kedai. Niku perbandingan yang tidak apple to apple gitu. Milih kok elek kabeh gitu. Niku mboten enten sing mending niku, mboten enten pilihane. Nggih, mila menawi imanipun sae, insyaallah amalipun ugi sae. Semanten ugi mbak-mbak ingkang sampun nggih ngagem jilbab, ingkang sampun ngagem cadar, niku atine kudu apik, amale pun apik, nutupi aurat, atine kudu apik. Menawi kepanggih nek ketemu simbah-simbah mbok di enten papan pengajian di sopo. Assalamualaikum Mbah Putri, monggo katuran pinarak lenggah midhangetaken pengajian sesarengan kalih kula. Dalemipun pundi sing dereke sinten niki wau? Ngoten niku. Dupeh wis nganggo cadar, dupeh wis nganggo jilbab gedhe, dupeh wis nganggo napa niki jenenge gamis. Eneng jamaah sing jilbabe ijik cilik niku mboten disapa aruh, mboten dicak ngomong. Dheweke malah ngelumpuk padha-padha sing cadaran. Lah niki wong-wong sing dereng ngaji suwe niki rak dadi wedi gitu. Waduh aku mlebu ning masjid kok iki kok sing grup cadaran kok ngelumpuk dhewe ning pojokan aku rak dijak ngomong ya. Berarti aku ning kene iki kehadiran saya tidak diinginkan. Lah berarti aku pengajian ning kene iki diemoi. Rak ngoten niku. Niku jenenge almalipun becik ning atine elek. Nggih. Mila dumateng mas-mas, mbak-mbak ingkang sampun ngaji ahli sunnati wal jamaah. Sing kaku nggih jenggote pun nglewer. Nggih katoke cingkrang. Niku kudu nuduhake akhlak ingkang sae. Enten pengajian akhlakipun sae, grapyak, semanak, ramah nggih ta. Murah senyum, esem guyu. Semanten ugi ten kampungipun piyambak, ten desane dhewe nggih ngoten. Ngliwati enten wong tua tengok-tengok liwat nggih. Pangapunten Mbah nderek langkung. Nah, ngoten niku pun lega lho wong tua niku. Ora kok eneng wong tuwa lungguh nyisiki kayu pinggir dolan war-war-war-war. Nganggo peci putih, jubah putih ngliwati wong tuwa war-war-war-war ora kula nuwun. Ki menungso apa ampal jane gitu. Ki mau sing liwat ki menungso ta Yuan? Oh, ya duwe nyawa ta iki mangun. Wong tuwa-tuwa kan ngoten niku. Oh, dadi agama Islam ki nek ngajari ngono kuwi ta. Nek liwat ngarepe wong tuwa ming pentelang-penteleng plorak-plorok ora sapa aruh. Mboten ateges kula matur ngeten iki akhlak kula pun sae mboten. Maknanipun kula panjenengan sedaya anggadhahi kewajiban sinau. Nggih, sinau dados tiang-tiang ingkang soleh mboten mingten atine amale apik nggih, atine ugi apik. Ngagem jilbab wajib nggih, ning dadi wong sing grapyak semanak, berakhlak mulia, ngelembah manah menika andhap asor menika ugi wajib. Salajengipun itsbatu sifatis sukhti lillah. Hadis kalau netepake wontenipun sifat duka kagem Allah. Dados Allah niku kadang kala duka. Allah duka nek enten tiyang tumindak syirik. Allah duka nek enten tiyang tumindak maksiat. Nggih, ajeng mantu malah nanggap duang-dutan nggih wong ngundang penyanyi wong wadon ngumbar aurat jogetan naudzubillah min dzalik. Iku maksiat niku. Mboten pareng. Lah pripun niku sing ngongkon bapak kula niku sing ngongkon tangga teparo pakde keluarga besar kula mboten pareng ditaati. Sebab nek ditaati Allah duka. Nggih. Dadi tugase awake dhewe niku gawe ndamel supados Allah niku remen, seneng. Perkara menungso nesu niku mengke nomor kalih. Ning nomor setunggal supados Allah niku ridho. Rabi'an tahrimu syukrin nasi idza i'taqadat idza i'taqadta anna ni'mata ta'ti minhum istiqlalan. Haram hukumipun menungso niku matur nuwun marang menungso liyane menawa dheweke duweni kapercayan bilih sing menehi kenikmatan niku si menungso niku. Nggih. Menika mboten pareng. Jadi nek jenengan niku diparingi dening tiyang sanes, jenengan gadahi kapitadosan duweni keyakinan menungso iki sing menehi kenikmatan. Niku mboten pareng, matur nuwun. Nggih. Menungso niku mboten saged maringi kenikmatan. Ingkang maringi menika Allah. Ewan dene menungso kok menehi awake dhewe dhuwit, menehi pangan, sandang, papan lan sak piturutipun niku mung pinangka sarana. Nggih. Nek diparingi dening menungso matur nuwun. Ning ampun lali matur nuwun dumateng Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ora dianggap matur nuwun marang Allah nek eneng menungso ora gelem matur nuwun manang menungso liyane. Jadi nek pamin jenengan nembe ngelak tendalan nggih diparingi banyu dening wong liwat. Jenengan ngelak nggih iki wonten toya petak diunjuk. Oh nggih matur nuwun nggih Mas. Bar niku ampun lali matur nuwun dumateng Allah. Sebab niku rejeki saking Allah sing diparingke dumateng awake dhewe lumantar wong liwat kala wau. Ngoten niku. Kata-katane menungsa rak ming matur nuwun kalih menungsa tok nggih. Ning mboten matur nuwun dumateng Allah. Jenengan matur nuwun dumateng Allah ning mboten matur nuwun dumateng menungsa niku nggih keliru. Diwenehi menungsa meneng ae. Kok kowe ora matur nuwun? Sing penting aku matur nuwun marang Allah. Kan sing menehi rejeki Allah. Menika kelentu. Sebab Nabi dawuh wong sing ora gelem matur nuwun marang menungsa kuwi ora dianggep matur nuwun marang Allah. Dadi nek diparingi dening tiyang sanes menika matur nuwun dumateng sing maringi lan matur nuwun dumateng Allah. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadis ingkang angka kalih an Aisyata saking Aisyah radhiyallahu taala anha menika garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh man sapa wonge iltamasa goleki ridhollahi karidhanipun Allah Subhanahu wa taala bisukhtin nasi nggih kanthi cara gawe menungso niku gething sapa wonge goleki ridhane Allah senadyan menungso gething radhiyallahu anhu Allah bakal ridho marang dheweke wa ardo anhun nasa lan Allah Subhanahu wa taala bakal gawe para menungso ridho marang dheweke. Jadi menungso gething niku mung ten napa niki wiwitane tok wiwitane menungso gething ning bare niku Allah Subhanahu wa taala bakal gawe menungso iku ridho lan tresno marang awake dhewe. Kanjeng Nabi niku awal-awal dakwah riyen wah digethingi menungso. Nggih. Monggo sederenge Nabi niku ditresnani. Nabi niku dipun sebut dening tiang-tiang Mekah niku Al-Amin. Nabi ingkang terpercaya, Nabi ingkang amanah. Ning sasampunipun Kanjeng Nabi niku maringi piwucal tauhid, maringi piwucal sunnah, wah wong-wong Mekah niku sami gething mangkel. Nabi sholat niku digerujuk brodote unta, diceproti letonge unta. Nabi tindak masjid diidoni, diganggu, difitnah, dipoyoki, diloki Muhammad wis edan, Muhammad kaya tukang sihir, Muhammad kaya ora duwe akal. Ngantos badhe dipejai dening tiang-tiang Mekah niku. Ning Nabi ini sing dipadosi napa sing penting Gusti Allah ridho marang aku. Sak sampunipun Allah ridho, menungso gething marang Kanjeng Nabi, mboten let suwe. mboten selang dangu Allah Subhanahu wa taala gawe wong-wong Mekah niku padha rido dumateng Nabi. Wong-wong Mekah padha mlebu Islam, Madinah padha mlebu Islam. Sakniki Kanjeng Nabi ngunduh woh-wohane. Kanjeng Nabi ditresnani dening menungso sak ngalam donya. Nggih. Dadi awake dhewe niku nek diancam dening menungso, digedhingi dening menungso, ampun gigrik. Aja wedi. Kan judule pengajian iki aku ora wedi se. Setan, setan itu mboten ning rupa jin, wonten setan menungso. Nggih. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswis fi sudurinnas, minal jinnati wan nas. Setan saka kalangane jin, setan saka kalangane manungso. Awake dhewe diweden-wedeni. Kowe nek nekat nindakake syariate Allah, kowe digedhingi. Niku ampun wedi, ampun ajrih. Sing penting Allah Subhanahu wa taala tresno marang awake dhewe. Ingkang baku Allah niku ridho dumateng awake dhewe. Perkara menungso gething dipikir nomor kalih. Mangke mboten let suwe Allah Subhanahu wa taala bakal gawe menungso iku tresno marang awake dhewe. Sing maune mungsuh dadi kanca. Sing maune gething dadi tresno. Syaraté napa sing penting awake dhewe gawe supados Allah Subhanahu wa taala niku tresno ridho dumateng awake dhewe. Ha ngoten niku. Waman lan sapa wonge iltamasa ridhon nasi golek bungae menungso, golek karidane menungso, bisa khotillah kanthi gawe dukane Allah. Niki kosok wangsulipun wonten sepirangane menungso, sing penting tanggaku ki seneng karo aku. Perkara Allah gething ora urusan. Sakitallahu alaihi, Allah bakal duka marang dheweke. Allah nesu marang dheweke, Allah gething marang dheweke. Wa askhata alaihin nasa, lan Allah bakal gawe menungso ngethingi marang dheweke. Silaka to nggih? Awake dhewe kepengin menungso tresna marang awake dhewe kanthi cara gawe Allah gething. Allah gething marang awake dhewe lan boten let suwe, tidak berselang lama Allah akan membuat manusia membenci kita. Na'udzubillah min dzalik. Dadi pilih pundi niku? Pilih golek katresnane Allah napa katresnane menungso? Nek nggoleki katresnane Allah, Allah tresna marang awake dhewe, tur sesuk tembe mburine menungsa uga bakal tresna marang awake dhewe. Ning nek awake dhewe nggoleki katresnane Allah, Allah gething marang awake dhewe lan sesuk tembe mburine Allah bakal gawe menungsa gething marang awake dhewe. Na'udzubillahi min dzalik. Lha menika hadis dipun riwayataken dening Imam Ibnu Hibban, dipun riwayataken ugi dening Imam Tirmidzi, lan dipun sahihake dening Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani wonten saklebetipun kitab Shahihul Jami'. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, Pak D sekalian budhe, Pak Lik sekalian bulik, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang mirsani pengaosan wonten kalodhangan dalu punika, menika dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi. Supados napa? Supados kula panjenengan sedaya anggenipun nindakake ngamalake syariat agami Islam niku mboten wiga-wigu, mboten ingah-ingih, mboten nyelekutis, mboten gigrik, diincim sithik wedi, diancam sithik gemeter, ngoplok, ngompol. Mboten pareng. Anggenipun nindakaken syariat agami Islam niku kedah kuat. Rasa nggadahi kapitadosan ingkang kuat, kukuh, bakuh. Nggih, lan mboten ajrih dumateng manungsa, mboten ajrih dumateng setan. Ajrihipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Digrenengi wong sak desa pun kendel mawon biasa mawon. Nek sebab nek manungsa nesu niku kena disirep. Sing nyirep sinten nek awake dhewe mboten saged nyirep? Allah mengke. Allah ingkang bakal gawe manungsa niku tresna marang awake dhewe. Sauger, nggih. Syaratipun awake dhewe niki tansah nindakake syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Senadyan menungsa ora seneng, ning suwe menungsa bakal seneng marang awake dhewe. Ngoten niku. Sebab ten jaman sak niki niku kathah menungsa niku ajrih, kathah menungsa niku pekewuh. Arep nindakake kesaenan pekewuh. Ning nek nyolong ora tahu pekewuh. Gitu. Arep tumindak becik pekewuh isin aku. Aku kene arep apa jenis basa ro mbokku isin. Aku kini arep basa ro bapakku isin sebab biasanya wis kaya kanca dhewe. gitu. Karo bapak ini nyeluk jenenge Jo, njuk sangune Jo. Nak udzubillah min dzalik. Karo bapak ini jajo. Ini mulih dadi jambu mete piye iki. Walat karo wong tuwa loro gitu. Nak udzubillah min dzalik. Senadyan tiyang sepuh niku nggih mboten masalah, ning mboten sopan, ning mboten pareng. Nggih. Ngoten niku. Abu Hurairah niku nate mirsani wonten tiyang kalih ingkang nembe lumampah sesarengan. Sing siji tuwa, sing siji enom. Abu Hurairah taken dumateng sing enom ini. Man hadzalaka? Mas, piyai sepuh niki napane panjenengan? Qala huwa abi. Sing enom niki mangsuli, niki bapakku lho. Ngendikanipun Abu Hurairah, la tusammihi bismihi wala tamshi amamahu wala tajlis qablahu. Oh, nek iki bapake panjenengan. Jenengan iku ampun ngundang bapake jenengan nganggo jenenge. Jenenge pamane Bejo diceluk Jo, Bejo aku njuk sangune Jo, aku arep sekolah lho Jo. Mboten pareng niku dosa. Nggih. Mboten pareng anak ngundang jenenge bapake jangkar. Pirsa jangkar? Jangkar niku tanpa menggunakan embel-embel kehormatan. Napa diundang bapak, napa diundang papa, napa diundang abi, napa babah, napa abah. Ning mboten pareng jeluk jenenge langsung mboten pareng. Nggih. Wala tamsi amamahu lan aja mlaku ning ngarepe bapakmu. Ngono nek nek mlaku karo bapakmu iku aja bareng. Kowe ning mburi bapak diaturi. Wonten ngarepan, wonten ngajeng. Apa nek kowe malah celandakan mlaku dhisik bapake mlakune kepontal-pontal ning mburi ditinggal. Mboten pareng. Wala tajlis qablahu. Lan kowe ora kena lungguh sadurunge bapakmu lungguh. Dadi nek nembe mara dayoh, nembe ziarah kalih bapak, niku sing lenggah langkung rumiyin bapak nek lembe lenggah. Nek bapak sampun lenggah, napa neh kursine entek, anake wis metingkring linggu bapak ijik ngadeg bingung golek kursi. Niku anak kurang ajar njuk diketak sirahe gitu. Mboten pareng, bapak dipun aturi lenggah langkung rumiyin. Nek melampah nggih ten burine. Lho ngoten niku syariat Islam ngoten niku. Nggih. Syariat Islam nek ngajari umat ngoten niku duwe unggah-ungguh. Nek tumindak becik wah aku ki anu e pekewuh nek kon bapakku mlaku ning ngarep aku ning mburi aku pekewuh. Nah menika mboten pareng pekewuh nggih. Sebab kathah menungsa niku mlebu neraka gara-gara pekewuh kala wau. Gara-gara wedi kalih setan, wedi kalih menungsa. Nggih. Diincim dening Allah mboten ajrih, diincim dening menungsa malah wedi ya menika kelentu. Awake dhewe niki turunane Manggala Yudha lho awake dhewe niki. Keturunan panglima perang awake dhewe niku bangsa Indonesia niku. Simbah-simbahe awake dhewe mbiyen niku para pejuang. Nggih. Tentara-tentara perang, mungsuh Londo, mungsuh Jepang, gamane ming bambu runcing. Mboten wedi ngadepi Londo. Nggih. Pahlawan. Pahlawan niku cekle gaman kabeh. Mboten enten pahlawan cekel gitar mboten enten. Nyekel suling, nyekel kendang niku mboten enten. Pahlawan cekelane tombak, golok, keris ngoten niku. Dadi awake dhewe niku keturunane panglima. Panglima kok igah, menapa niku ingah-ingi. Wiga-wigu. Nggih. Tansah ajrih dumateng menungsa. Wajek ora mangkat diundang tanggane nggih sesajenan ora mangkat wedi. Kowe nek ra melu tradisine wong desa kene tradisi ini bedah bumi, wajeng duduk kuburan dadak dicepaki sajen. Kowe aja manggon ning kene, manggon ning tanah lapang kono. Kula nate disumbari ngoten niku. Kae wong kae nek rame si fulan kae nek ra gelem melu tradisine desa kene kon urip ning lapangan kono. Ning dheweke mboten ngomong langsung kalih kula, ngomongnya oleh wong liya. Kula ngomong karo wong liya, kon doa karo si fulan kae, nek aku kon urip ning lapangan kon nukokke lapangan. Tak manggon ning lapangan aku. Malah ombo lemah kungkung gitu. Alhamdulillah lapangan niku paling mboten sak hektar nggih. Ora bejo ta, jos mboten. Wong omahe awake dhewe mung cilik dijoli lapangan rak jos. Malah iso gawe pondok mengkene lapangan niku gitu. Ning nggih ngoten niku, wong niku senengane nyumbari tok. Dheweke gagah prakoso membela ajaran setan. Lah awake dhewe membela ajaran Allah kok ingah-ingi gitu. Ning dindi ning jurus ular ngeten terus. Ora wani, ora kendel, ora bergenggeng gitu. ketah kendel nggih nindakake syariat Islam sing penting niki bener didhawuhke dening Allah didhawuhke dening Kanjeng Nabi bismillah nyuwun kekuatan dumateng Allah nyuwun pengayoman dumateng Allah subhanahu wa ta'ala pasrah bongkoan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah piwucal kesayananipun kata antawisipun anal kuluba wa tasrifaha hubban wa bughdan biyadillah bilih atine menungso niku sing gawe atine menungso niku isoh tresno isoh gething menika Allah subhanahu wa ta'ala atine awake dhewe ngamalke syariat Islam digethingi dening menungso nyuwun dumateng Allah ya Allah kula ngamalke syariat Islam digethingi dening menungso kula nyuwun dumateng paduka ya Allah panjenengan gawe atine menungso sing gething niku dadi tresno dumateng kula ra ngoten niku kudune ora kok ya Allah kula ngamalke syariat panjenengan kula digethingi kula wedi kula pekewu nuwun sewu syariate panjenengan minggir dhisik ya Allah kula tak gawe menungso supaya bunga kewalik niku niku tanda-tanda keimananipun ring ringkeh nggih kula mboten ngajari supados awake dhewe nindakake syariat Islam terus mungsuh kalih menungso mboten menungso niku gedhe ngelih awake dhewe niku mergo dereng paham dereng gadahi ngelmu didakwahi dituturi kanthi becik dicerai alon-alon nek awake dhewe digethingi malah awake dhewe nyerak ora kok awake dhewe digethingi awake dhewe tambah sumbar mboten sebab dheweke niku mboten ngerti supaya dheweke awake dhewe selamat awake dhewe kepengin menungso liyane uga selamat ten akhirat dicerai dicaosi hadiah nggih didolani betake oleh-oleh ngoten niku dongake supados dipun paringi hidayah nek sampun mangke biasanipun dheweke luluh nyerak kathah lho tiang-tiang sing mula bukane niku gething kalih agama Islam sakniki dadi pembela Islam wonten jamaah ten telatah kidul dheweke niku dadi lurah ning nuwun sewu lurah niku nek krungu swara adzan panas kupinge mubal emosinipun dadi anggere enten wong adzan ten masjid niku diparani kalih lurah niku nuwun sewu nggih dipisui pisui sing kasar-kasar niku dibajing-bajingke naudzubillah min dzalik. Wayahe wong turu kempar-kempor loap-loap ganggu wong leren ngerti apa ora kowe? Ngoten niku. Dadi sing adan niku disengeni terus. Nggih. Dening tiyang niku. Napa melih ten masjid wegah ten masjid. Wong ngene wong adane disengeni kok. Bibar niku Allah Subhanahu wa taala maringi gerah. Tumor otak. Marang kilurah kalau wau. Kilurah sinten kula mboten pati. Kula tepang, tasih gesang sak niki piyantunipun. Tumor otak dioperasi sirahe niku dibedah. Bedahe nganggo lating napa nganggo gorok niku sing pirsa Pak Dokter nggih, dokter tukang bedah niku lho kula. Kula niku nek bedahi sapi kulino nek bedahi menungsa mboten nate kula. Dereng tahu gitu. Dibedah, alhamdulillah diparingi waras niku. Bibar gerah niku dheweke tobat dumateng Allah, sregep salat jamaatan masjid, sregep ngrawuhi pengajian, malah-malah nek kula ngaturaken ceramah niku mboten wonten sing takon, niki simbah niki mantan Mbah Lurah niki wau mesti tekon. Semangat menuntut ilmunya luar biasa. Mongko sakderenge dheweke niku dadi mungsuhe agama Islam. Paribasane ngoten niku, gething kalih syariat agami Islam. Ning sing tukang adan niku senajan dipisui meneng wae. Pun rampung mulai sesuk adan mulai. Ngoten niku. Lah niku apik. Wah gandeng aku adan dipisui aku tak rasa adan, tak rasa ning masjid. Niku tondo keimananipun ringkih. Saat niki simbah niki njaluk ngapura kalih sing tukang adan niki. Malah nek mangkat pengajian bareng hore. Ngoten niku nek awake dhewe madosi ridhanipun Allah, Allah ridho dumateng piyambakipun lan Allah bakal gawe para menungsa sanesipun menika dadi ridho. Antawisipun piwucal ugi tahrimul mujamalati ala hisabiddin. Mboten pareng terlalu awake dhewe niku nek basa Indonesia niku terlalu menjilat dumateng menungso atas nama agama mboten pareng. Matur nuwun sak murmate mboten sah nganti entek amek kurang golek nganti sujud barang ten ngarepe menungso niku mboten pareng. Nggih. Lan al-mudahanatu fid-dini sababun lisukhtillah. Mudahanah menjilat babakan urusan dengan mengorbankan agama niku nyebabake Allah Subhanahu wa taala gething. Nggih. demi untuk keuntungan dunia kita mengorbankan ya, kepentingan-kepentingan agama. Sing penting menungso seneng. Ning Allah mboten seneng. Lah niku dadi sebab Allah Subhanahu wa taala duka. Nggih, pengajian niku mboten wani. Nggih. Ngaturake pengajian sing isine tauhid lan syirik mboten wani sebab wedi karo menungso. Ku aku ndak digethingi dening menungso. Aku pengine kan menungso tresno marang aku kabeh. Perkara Gusti Allah gething aku iki nomor loro. Lah niki dadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka nggih, murka niku maksude duka nesu gething. Nek awake dhewe kepengin ditresnani dening Allah nggih. Carane dakwah niku nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nabi kalih memperbaiki akhlak. Supados akhlak niki dados akhlak ingkang sae. Ewon dene wong sing seneng menjilat mengorbankan kepentingan agama hanya untuk mendapatkan harta, pujian manusia, pujian orang-orang kaya, pujian para pejabat, Allah mboten seneng. Allah duka, Allah murka kepada orang-orang yang mengorbankan kepentingan agama untuk mendapatkan simpati manusia. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Kangge panutuping pengajian kula badhe maosaken setunggal hadis nggih dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi supados awake dhewe niki luwih bergenggeng melih nggih luwih yakin melih luwih kandel malih keimananipun lan boten ajrih dumateng gudha pangrencanane setan saking kalanganipun jin gudha pangrencanane setan saking kalangane menungso. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wa lam lan mangerti sira annal ummata menawa umat menungso iku lau ijtama'u menawa dheweke manunggal dadi sawiji ala an yanfa'uka bisai'in menungso kabeh manunggal dadi sawiji kepengin menehi manfaat kanggo sira lam yanfa'uka illa bisai'in qad katabahullahu laka iku dheweke ora bakal bisa menehi manfaat kejaba nek dikersake dening Allah. Wong sak ngalam dunya ngelumpuk dadi siji, bantu awake dhewe mboten bakal iso bantu. Menawa Allah Subhanahu wa taala dereng menehi izin. Iku dawuhipun Kanjeng Nabi. Walau ijtama'u lan menawa umat iku manunggal dadi sawiji, ala an yadurruka. Nggih. Dadi sawiji ngelumpuk dadi siji. Terus napa nggih? Ala an yadurruka menehi balak bebaya marang sira. Lam yadurruka dheweke ora bisa nggih menehi bebaya marang sira illa bisaiin qad katabahullahu alaika kejaba bebaya iku mau wis dikersakake dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong jireh niku nggih mboten bakal ngrendhe-ngrendhe pati, dadi wong kendel niku ora bakal nyepetake mati. Sebab menungso sak ngalam donya dadi siji nggih bakal gawe ciloko awake dhewe niku mboten bisa. Mboten saged kejawi nalika Allah sampun mentakdirkan. Menungso sak ngalam donya ngelumpuk dadi sawiji, menehi manfaat marang awake dhewe, menehi perlindungan marang awake dhewe mboten saged kejawi menawi sampun dipun takdirake dening Allah. Jadi ingkang baku niku sing penting awake dhewe ndamel supados Allah Subhanahu wa taala ridho lan seneng marang awake dhewe. Nek Allah pun ridho lan seneng, insya Allah sanes-sanesipun perkawis menika dados gampil. Wallahu taala alam biswa, mbok menawi mekaten lan semanten pengawasan ingkang saged kita aturaken sisa wekdal kados dene padatan nggih kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Bagaimana kiat-kiat atau nasihatnya supaya terhindar dari ghibah? Ngerasani, nyelatu, gerenengi. Terkadang ketika sedang kumpul sama umahat ceritanya kemana-mana. Ampun kumpul, nek pun mulai ghibah kayak ngalih ngeten mawon. Lah umahat niku pun mulai ghibah jenengan ya ngerungok ke, jadi pendengar setia. Suwe-suwe neng suwe kepancing mungkin jenengan. Jadi nek kira-kira enten wong lungguh-lungguh niku pun mulai ghibah. Pun mulai nyelatu, pun mulai ngrenengi, jenengan ngadeg kayak ngalih. Carane ngoten niku. Senadyan acarane dereng rampung, nggih. Acarane dereng rampung kayak ngalih. Yun ngapunten nggih kula tak rumiyin niki selak wonten acara ten griya, acara ngopo turu? Napa acara liyane nggih to? Kelan apa ngliwet? Acara niku rak kathah saged didamel gitu. Niku setunggal ingkang angka kalih jenengan kedah awake dhewe niki kedah sadar bilih nek awake dhewe ngrungokke enten wong nyelatu, ada orang menggibah awak kita menjadi pendengar setia. Niku sesuk niku sing digibahi genti awake dhewe. Pun niku pun kaidah zaman undang-undang masa ngoten niku. Kaidah zaman dan undang-undang masa. Nek jenengan grenengi, jenengan ngomong kalih ah, kowe ngerti si A niki kondo oleh awake dhewe. Mbak kowe ngerti apa ora si C kae ngene-ngene. Oh, nggih to, hooh kae pancen ra cetha kae ngoten. Sesuk niku dhek kondo karo wong liya genti grenengi awake dhewe. Dadi nek jenengan dijak grenengi wong niku ampun seneng. Sebab sesuk genti jenengan dadi korban greneng. Menjadi korban ghibah. Na'udzubillah min dalik. Engkang angka 3 asring-asring maos dalil engkang nerangake bahayanipun ghibah. Wong ghibah niku wong sing bangkrut. Nggih. Sebab amal kesayanane sesuk dikeke marang wong sing digibahi niku senadyan amale akeh. Awake dhewe seneng mboten dadi wong bangkrut ten ngalam donya. Dodolan ing bangkrut seneng mboten? Mboten seneng semanten ugi nek ten akhirat mboten seneng dadi wong bangkrut. Kudu mandek anggenipun ghibah. Ingkang pungkasan asring-asring nyuwun dumateng Allah nggih diayomi ditepun tebihaken saking sifat ghibah kala wau. Wallahu taala alam. Bolehkah kita menjadi imam untuk anak yang baru umur 6 tahun biar sekalian mengajari anak salat? Pareng no. Nek sing takon niki piantun setri niku namung pareng ngimami bocah wedok. Nek sing takon iki wong wadon nggih. Wong wadon namung pareng ngimami bocah wadon. Menawi piantun setri kok dadi imam, makmume wong lanang senadyan tesih cilik niku mboten pareng. Nggih, sebab Allah taala dawuh ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Wallahu taala alam. Pripun hukumipun menawi lare utawi bocah cilik salaman kalih tiang sepuh, kalih tiang ingkang luwih sepuh kanthi cium tangan saking Abi Wahid Majalengka Midoro. Dipun keparengaken para ulama ngendika pareng menungso niku salaman cium tangan tujuanipun kangge takzim dumateng tiang ingkang langkung sepuh lan takzim dumateng tiang ingkang alim. Ini dumateng kiai, dumateng ustad, nggih. Dumateng tiang ingkang langkung sepuh menika dipun keparengake. Sing boten pareng niku nek mengkultuskan, mengkeramatkan, nek ngambung tangane kiai kebak barokah dicium kiwa tengen ngisor dhuwur wolak-walik niku mboten pareng. Sing ngambung niku mantek. Nggih. Wah diratani. Apa malah tangane kiai ini kecing niku nanti. Diambungi wong sak pirang-pirang, nggih, wolak-walik kiwa tengen ngisor dhuwur niku. wonten nek ngambung niku dalam rangka penghormatan dumateng tiang ingkang langkung sepuh, penghormatan dumateng tiang ingkang alim, menika dipun keparengaken, nggih sauger mboten wonten kapitadosan kepengin mengkultuskan kala wau. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu." Sira iku aja melampaui batas, aja kebablasan nalika mengkeramatkan, mengkultuskan nggih tiyang sane. Sebab umat-umat zaman biyen niku cilaka nggih gara-gara napa mengkultuskan tiyang. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika punya utang pada seseorang dan orang tersebut sudah tidak tahu di mana dia tinggal, jika kita sedekahkan atas nama orang tersebut, niatnya dilafatkan atau cukup niat dalam hati? Cukup niat tenggen ati, mboten sah dilafatke. An-niyatu mahalluhal qalbu, ngendikanipun Imam Ibnu Qudamah. Niat iku mapane ana nggon ati. Jenengan kagungan utang, dereng disaur, terus sing ngutangi niku pun pindah alamat, mboten ngerti alamatnya ten pundi. Lan niku upama utang 1000 nggih, jenengan sedekah 1000, ya Allah niki kula sedekahke, ganjarane kula niatke kanggo wong sing ngutangi kula riyin. Niku insyaallah pun beres. Benjang ten akhirat pun beres. Mengke melawi sewayah-wayah sing utangin iku kok teko, Kang? Lah kowe mbiyen utang aku to sauren no, Kang. Lah niku jenengan wajib nyaur. 1000 melih. Terus sedekah sing riyen iku ganjarane nggone jenengan. Mboten niku fatwanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Wonten niat menika cekap mapan wonten nggen ati lan penggalih. Wallahu taala alam. Kula gadah kanca kerja. Kula gadah kanca kerja ingkang sering kepanggih penampaan. Bentuknya bayangan kelebatan mendo-mendo kanca lintune. Wedhus ngoten nggih. Suara-suara jelas ingkang nggudo-nggudo marai ajrih. Padahal kanca menika tekun salat lan ngaji. Penopo enten ingkang kelintu nggih wonten piyantunipun kanca menika? Nggih. Pangapunten basa kula plethotan. Mboten napa-napa plethotan iki mboten dosa kok. Sing dosa niku nek tumindak syirik, bid'ah, maksiat. Ewondene basa sing plethotan niku nggih kula piyambak nggih pasih pating plethot nggih. Ketingale pun sae nggih. Ning nek pun panggih kalih piyai-piyai sepuh nggih para pini sepuh aji sepuh. Niku nggih tesih kathah kelentune kula le matur niku. Kok enten wong rajin ibadah, rajin sholat, ning kok tesih asring diganggu dening jin? Nggih. Sebab napa mbok menawi piyambake pun tasih ngamalake kesyirikan setunggal. Mbok menawi piyambake pun tasih ngamalake kebid'ahan. Mbok menawi piyambake pun tesih nyinggahake jimat. Mbok menawi piyambake pun tesih gadah aji-aji. Jaya kawijayan. Napa aji lebur seketi, aji lembu sekilan, aji welut putih, ajian sirep begonondo, nggih bangwo tontong, panglimunan, halimunan, lan sak piturutipun janjane niku sedanten ajian kala wau nggunakake kekiyatanipun setan lan jin. Utawa koncone panjenengan iki rencangipun panjenengan iki mbiyen simbahe niku nggadahi perjanjian kali bangsane setan. Nalika simbah sampun sedo, setan niku mencok tengene kancane. Lah niku kudu dilebur. Kudu diilangi. Carane pripun kancane panjenengan iki kudu asring-asring ngaji tauhid, ngibadah tok ikhlas tok niku mboten cukup. Ning kudu wonten ngelmunipun Al-Qur'an lan sunnah supaya anggone ngibadah niku bener. Ngib sregep salat ning salat salate mboten bener. Sregep salat tahajud ning wudune niku kirang bener. Sregep ngaji ning piyambake pun tesih nindakake kebid'ahan-kebid'ahan. Nggih. Aturan-aturan ingkang anyar. Nggih gawe-gawe aturan dhewe, ritual ibadah tersendiri sing mboten nate diwucalake dening Kanjeng Nabi. Niku dadi jalaran dhewek niku ngundang tekane setan. Kula wonten kanca nggian riyin kanca kerja ten tlatah Jawi Kulon mereka. Ya mbak pun derek setunggalipun perguruan selat kalih gurune niku dikongkon dikir saben wengi niku wawasanipun nggih dikir sae nggih ning kedah ping 3000 lah kudu ping 3000 niku angka 3000 niku lho dalile pundi akhire saben dinten dheweke dikir niku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah pendak dina kudu ping 3000 niku kudu wayah wengi nggih. Ngantos hari ketiga niku dheweke dikir la ilaha illallah niku dumadaan matane niku saged tembus. Tembus niku pripun? Dheweke ten jero kontrakan, enten wong liwat ten mburi kontrakan niku matane niku saged weruh. Saking wedine dheweke mundur ngene, "Wah, kok dadi ketok wong liwat ning mburi tembok." Niku ceritane kanca kula ngoten niku. Bubar niku dheweke angger turu ngeten iki sering dikancani pocongan. Sering weruh kuntilanak, ngoten niku. Padahal dheweke sregep salat, sregep ngaji, sregep zikir. Nggih, ning zikire niku nalisir mboten cocok kalih tata carane zikir sing diwucalake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek zikire kleru, nggih, sing teko dudu malaikat, sing teko malah setan. Sering enten penampakan, swara-swara sing ganggu. Kudu diresiki. Jimati kudu diobong, ngaji tauhid. Dikir-dikire kudu dikir-dikir sing diwucalake dening Kanjeng Nabi. Panjenengan tumbas buku doa dan zikir sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Tulisanipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Niku kuatah tentu toko-toko buku. Dipun waos. zikir pagi petang dipun amalake. Zikir-zikir liyane solawat-solawat ingkang bid'ah sanesipun dipun tilar. Solawat parang buatan parang niku amal soleh. Solawat Ibrahimiyah. Solawat sing diwaos nalika at-tahiyat niku lho. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah benar kalau Allah mengampuni Nabi Adam ketika Nabi Adam bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat meminta ampun kepada Allah? Kula dereng nate maos hadisipun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ananging tawasul ingkang dipun keparengake niku namung wonten tiga. Sing tawasul sing enten dalile niku namung enten tiga. Setunggal tawasul dengan amal soleh. Nggih. Okay. Dalilipun Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kula iman dumateng paduka ya Allah. Mila saking menika kula nyuwun supados dosa kula diapura. Iku jenenge tawasul nggunakake amal soleh. Sebab iman niku kelebu amal soleh. Nggih. Okay. Ingkang angka 3 tawasul kanthi nggunakake Asmaul Husna. Nggih. Okay. Dalilipun pundi? Allah Ta'ala dawuh walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Lan Allah iku anggadai Asmaul Husna, mula sira iku ndonga marang Allah kanthi nyebut Asmaul Husna. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan Asmaul Husna, ingkang angka 3 tawasul kanthi nyuwun dongane tiyang soleh ingkang tasih gesang. Tiyang soleh sing tasih urip. Nggih, kados tawasulipun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku nalika nyuwun udan, niku nyuwun didongake Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi sampun sedo, piyambake pun nyuwun didongake pakne cilik Kanjeng Nabi ingkang dipun ingkang asmanipun sinten Abbas bin Abdul Muthalib. Nggih. Nek tawasul dengan menyebut nabi niku dikeparengake mesti Umar bin Khattab rasah njaluk dongane Abbas bin Abdul Muthalib. Cukup tawasul mawon kali asmane nabi. Beres. Ning rak mboten. Niku praktek beragama yang dijalankan oleh para sahabat Nabi ngoten niku. Nggih. Dados tawasul niku nggunakake amal soleh. Ya Allah, kula niku salat gangsal wekdal dereng nate pedhot. Ya Allah, kula nyuwun supados diapura dosa kula. Pareng. Ya Allah, kula niku salat gangsal wekdal mboten nate pedhot. Ya Allah, kula nyuwun supados kula didadosake anak sing ngabekti berbakti kepada orang tua. Pareng. Nggih. Ning nek tawasul dengan menyebut nama nabi dengan kedudukan nabi, iku ngendikanipun para ulama kelebu tawasul ingkang napa nggih? Mboten di nate dipun tindakake dening para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Bagaimana hukum jilbab syar'i model kalung? Model kalung niku pripun terlihat tangannya? Jilbab syar'i model kalung terlihat tangannya. Kula dereng paham niki. Nek tangane ketok kan nganggo jubah, nganggo klambi dawa. Nggih. Supados mboten ketok. Ning jilbab kalung niki kula dereng paham maknanipun. Wallahu a'lam. Wonten ing agami Islam punika napa wonten sunat dingge anak wadon? Wonten, hukumipun sunah, mboten wajib. Nggih. Nek piantun, nek bocah lanang niku wajib dikhitan, nek bocah wadon menika hukumipun sunnah kemawon. Wonten. Menika dipun sebataken dening para ulama wonten saklebetipun kitab-kitab fikih. Wallahu taala a'lam bisawab. Izin bertanya, apakah setan tahu isi di dalam hati kita baik itu niat baik atau niat buruk? Boten saged. Setan boten saged mangertosi isi atine menungso. Setan boten saged mangertosi perkawis-perkawis ingkang gaib. Dalile pun pundi? Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Kul Muhammad sira dawuh marang menungso kabeh. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ora ana sawiji makhluk langit, ora ana sawiji makhluk bumi sing mangerteni perkara gaib kejaba Allah Subhanahu wa taala. Isine ati niku ora gaib nggih. Grenjet-grenjete ati niku perkara gaib. Hadithun nafsi, omongan batin. Niku perkara gaib. Mboten wonten ingkang mangertosi perkawis gaib kejawi Allah Subhanahu wa taala. Setan jin mboten saged ngerti. Nggih. Niku dalil. Dalil ingkang angka kalih dipun sebataken wonten saklebetipun kitab suci Al-Qur'an. Nalika Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam niku nembe mengawasi kerja bakti pendamelanipun wadya balane Nabi Sulaiman ingkang rupa menungso, ingkang rupa jin, ingkang rupa satu kewan niku nembe do nyambut gawe kabeh. Kanjeng Nabi Sulaiman niku lenggah mengawasi wadya balane nembe do nyambut gawe. Semende tenggen tongkat. Nalika Kanjeng Nabi Sulaiman sedo niku awake tesih disangga dening tongkat. Jin-jin sing nyambut gawe niku mboten enten sing ngerti nek Nabi Sulaiman pun sedo. Nah niku tongkat kala wau niku dikrikiti dening rayap, tongkate ceklek Nabi Sulaiman dawah, para jin niku nembe ngerti nek Nabi Sulaiman sampun sedo. Niku pinangka dalil bilih jin niku mboten saged mangertosi isining ati. Mboten saged mangertosi isi hati. Mula nek enten wong ngaku-ngaku bisa membaca pikiran orang lain niku cetha ngedebus. Niku ming tukang sulap, niku enten triki, enten ngelmune. Ning nek isi hati mboten saged. Mila saking menika Imam Albani niku nate didebat dening menungso sing ngaku-ngaku iso mangerteni perkara gaib, bisa membaca pikiran ngoten niku. Imam Albani kondo, wong aku ki ra percaya kok karo kowe iso membaca pikiran. Kowe nek ora percaya, mari kita berdebat. Ayo awake dhewe diskusi. Aku ki iso membaca pikiran. Nek ora percaya, ayo kita diskusi. Imam Albani ngendika, aku gelem debat, aku gelem diskusi ning ana syarate. Nggih, wong wau kandha, syarate apa? Ngendikane Imam Albani, lah jare kowe ki iso membaca pikiran. Kowe kok ora ngerti syarate? Nek kowe ora ngerti syarate, berarti kowe ora iso membaca pikiran, wis rampung rasa debat. Itu adalah perdebatan paling pendek, perdebatan paling singkat, gitu. Kok ngaku-ngaku bisa membaca pikiran kok gelem debat ning nganggo syarat. Lah syaratmu apa? Lah jare iso membaca pikiran. Nggih ngawur. Nek jenengan niku ketemu ada wong dukun sing gedebus ngaku-ngaku iso ngeramal, jenengan mangkondoe karo dukune niku. Ning niki cara kasar nggih, niki cara wong gleleng, cara kula jaman nom-noman riyen. Mbah, sampai iso betek iso pun mang betek sempak kula rupane apa ngoten mawon. Iki rak bingung. Nggih ta. Ijo mesti ora kok lorek-lorek ngono pamane ngoten. Niku kaya wara enten wong bisa mengetahui perkara gaib niku cetha ngapusi. Wallahu taala alam. Nyuwun pirsa, setan memedi niku napa saged nyakot? Napa saged ngelarani menungso? Nek awake dhewe ketemu kalih setan napa parang digebuk? Mboten mamung parang nggih. Saene digebuk nek ketemu penampakan niku. Setan mboten saged nyokot. Ora kaya grandong, ora kaya gendru. Napa niku Dracula, mboten enten zombie, mboten enten. Setan mboten saged brakot. Mboten iso nyokot. Setan niku isoe mengguyu. Hi ngoten niku. Jenengan wedi karo wong guyu. Nek enten cah cilik guyu jenengan wedi mboten? Lah kok ening setan guyu kok wedi? Gur guyu wae kok. Guyu wae nganti garing untumu, tak rungokke ngoten mawon gitu. Gur guyu wae kok. Nggih. Setan guyu niku pun parah niku gangguan pun parah. Gangguannya biasanya ming mambu-mambu, mambu wangi, napa mambu kecing ngoten niku. Mambu bosok ngeten niku. Nek jenengan diwenehi ambue pun toleh-toleh ngeten iki, wah setane saya seneng. Wah berarti wong jireh iki tak tutukne meneh. Malah saya diuncit, gitu. Enten mambu wis biasa mawon santai, biasa mambue kok le. Gitu. Ta'awud mawon, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nek awake dhewe ta'awud, setan sing wawune gedhe dadi cilik. Ngendikane Kanjeng Nabi. Waoske, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Utawi diadanke. Nek adane jenengan ditirokke utawa guyune ora meneng ditutuk nganti rampung. Kula nate nak niliki enten video nggih YouTube nggih ten gedhe niku dumadakne ten guyu. Padahal mboten enten menungso. Langsung diadanke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu. Tesih guyu terus. Ditutuke nganti rampung, bareng rampung niku ilang adane niku. Eh napa? Suarane guyu niku ilang. Sebab Nabi dawuh idza budiya lis salati adbara syaitan wala hudurat. Menawa adzan dikumandangake setan iku melayu sinambi kepentut-pentut. Ngoten niku. Nopo parang digebuk, mboten ning parang, dianjurkan untuk digebuk. Jadi nek enten ketemu jenengan memedi jikuk watu bandem sirai. Ngoten niku. Ndelalah kok menungso niku ngepreng bocor salah sing medeni, jenengan mboten dosa. Paling mung dikecrek polisi. Nek dosa mboten, mboten dosa. Sebab yo aturane ngene awake dhewe iki aneh, meden-medeni dipatak watune bocor kok awake dhewe dikecrek polisi. Yo sing salah niku sing medeni niku nggih kudune sing dikecrek sing sirahe bocor niku. Kecrek polisi. Para ulama salaf semanten niku nek ketemu setan gebuk. Nggih. Gebuk. Imam Mujahid niku nate salat kok enten cah cilik-cilik melayu, sesuk wengi nyepakke gladi. Pirsa gladi, peso. Nembe salat tahajud enten cah cilik-cilik melayu diuber ditusuk peso. Melayu niku terus enten suara gedebuk ngoten niku. Sesuk pun mboten enten melih. Ah, ngoten niku. Wallahu taala alam. Kalau sholat sering lupa sudah berapa rakaat itu apakah ada gangguan jin di dalam tubuh? Nek sering terus ngoten niku terus nek ming kala-kala wajar nih. Nek sering ngoten niku nggih niku gangguan jin. Nggih, cepet-cepet nggih. Nindakke zikir-zikir syar'i, zikir pagi dan petang. Nggih ngoten niku. Terus maos Al-Qur'an, khataman surat Al-Baqarah, sukul bagi ruqyah mandiri. Kulhu falaknas ayat kursi disebul kita dengan banyu diunjuk, nggih digunakke kagem siram. Banyune siram niku ditadai diguyurke teng nggen halaman rumah. Dipun ambali saben dinten ngantos ical gangguan kala wau. Utawi mendhet toya petak ngeten niki diwaoske kulhu falaknas ayat kursi disebulke ping 3 diunjuk. Bismillah. Apakah benar setan itu berwujud seperti manusia? Malah katanya bisa diajak komunikasi. Ustadz lagi ini yang interaksi dengan setan. Mohon pencerahannya. Iya tadi ngarepe. Ustadz lagi ini yang interaksi dengan setan. Iya ngarepe iki. Nggih. Setan niku saged membo, ewon dene wujude setan dingendikake Kanjeng Nabi niku wujude ula lan kala jengking. Wonten melih wujude jin niku sing duwe sewiwi. Detailnya seperti apa wujude sing asli kaya ngono mboten ngerti. Mboten ngerti. Tur ya Bu, perlune apa ta awake dhewe nek ngerti niku? Apa nek ngerti wujude setan terus dadi mlebu swarga? Mboten butuh awake dhewe ngerti wujude asli setan kaya ngopo niku. Mboten penting. Sing penting awake dhewe manembah dumateng Allah cukup. Ninggalake kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan cukup. Dadak golek penasaran wujude setan. Yo nek weruh njur arep ngopo? Nabi ngendika wujude setan iku ula. Al jinnu thalathatu asnaf. Jin iku ana telu perangane. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Perangane jin sing duwe suwiwi iso mabur. Nggih. Wal hayatu wal aqrab. Perangane jin sing wujude ula lan kala jengking. Lan jin sing seneng pindah-pindah pun ngaten niku. Wonten hadis sanesipun dipun sebataken jin niku nggadahi sungu. Nggih, nggadahi sungu. Ewon dene liyane mboten mangertos. Nggih. Malah katanya diajak komunikasi, mboten waras niku wong sing komunikasi kali setan niku. Setan niku mungsuh kok dijak jagongan. Awake dhewe kudu mlayu ngados saking setan malah dijak jagongan. Nek dheweke enten wong kesurupan nggih diadani ngoten iki ndang lunga ora kok malah diajak jagongan. Digawe podcast sisan gitu. Podcast bersama setan. Satu jam lebih dekat bersama setan. Nah, udah bilang ngene. Edan niku wong ra waras gitu. Mungsuh niku kudu mlayu adoh malah dicerai. Apa hukumnya membeli kaligrafi bertuliskan lafaz Allah yang ditulis di media kulit binatang yang sudah disamak? Bila terlanjur dibeli apakah harus dibakar? Janjane mboten anu nggih. Mboten terlarang. Para sahabat riyen nggih nulis Al-Qur'an niku ten kulit-kulit binatang. Nggih. Sing jadi masalah niku nek dhek dipajang terus mengkegek napa niku dijejerke kalih tulisan Muhammad lan niku kirang prayogi. Nggih, hukum aslinipun mboten napa-napa. Sing penting dipun jaga ampun ngantos reget, ampun ngantos terhinakan. Nggih. Nek kira-kira pun mboten dinggo nggih dibakar kala wau utawi ditanam di dalam tanah. Nggih. Apa melih mungkin nek saged malah dikhawatirkan menjadi sarana kesyirikan nggih didadekke jimat lan niku mboten dipun keparengaken. Wallahu taala alam bisawab. Kalau kita lewat tempat yang dianggap angker, tempat makhluk halus, ucapan zikir apa yang diucapkan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah, kula nyuwun pangayoman dumateng Allah kanthi kalimat-kalimati Allah kang maha sampurna saking gangguane sedaya makhluk. Iku dipun waos. Ping pinten sak butuhe ngantos diambali bolak-balik mboten napa-napa. Kula piyambak nggih ngoten, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nate mantuk keng pengajian ten gunung. Bibar pengajian iki dijak ngobrol, diampirke ten rumahe Pak Takmir. Ngobrol ngantos ndalu jam 11. Jam 11 kula mantuk udan riwis-riwis lewat jurang dhewe. Ten tengah jurang niku enten sing uluk salam. Assalamualaikum Pak, ngaten niku. Jam 11 bengi niku ten tengah jurang ten pinggir jurang. Kula nggih spontan ngomong Waalaikumsalam, ngaten niku. Ban niku enten angin mak wer, sarung kula niku antek klebet-klebet ngaten niku. Numpak motor niku. Kula tolah-toleh mboten enten omah, mboten enten uang. Wong dusun mriku niku mboten enten sing ngeruhi kula salam niku mboten enten. Paling banter Pak ngoten kalih mantuk. Sebab niku nuwun sewu dusun niku dusun Kejawen. Dadi wong uluk salam niku dereng usum ten mriku. Kok ten tengah jurang niku enten Assalamualaikum Pak, ngoten niku. Waalaikumsalam, kula ngoten niku. Bar niku terus mak prinding mengkorok niku kula. Wit niku kula maos a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bibar niku maca ayat kursi nganti tekan ngomah. Iku mboten ketemu menungso. Ten gunung aja. Gunung isine ming jurang ya udan riwis-riwis gek dhewe ngaten niku. Dados semanten ugi awake dhewe nek liwat ten papan-papan sing jarene wingit iku mau sedikit kala wau. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bagaimana hukumnya wanita sedang haid memotong kuku dan rambut pareng? Sing ngendika mboten pareng kedah mbeta dalil. Dalilipun menopo ingkang ngawisi. Sebab hukum asli perkara dunia menika boleh nganti wonten dalil ingkang ngawisi. Al aslu fil asya'il ibahah. Hukum asli perkara-perkara dunia menika dipun keparengake kejawi menawi wonten dalil yang melarang. Nggih. Lah nek mboten enten dalile berarti nggih dipun keparengake. Wallahu taala. Bagaimana kita menghibahi orang yang susah bayar utang dengan tujuan orang lain tidak menjadi korbannya? Oh, niku senes ghibah. Itu tidak disebut ghibah. Niku ghibah sing dikeparengake. Awas lho, kowe nek diutangi karo si fulan kae aja tok wenehi. Sebab kaya anggar utang ora tau nyaur. Niku mboten apa-apa. Nggih. Wonten kathah kitab niku antawisipun Syarah Aqidah Thahawiyah Imam Ibnu Abil Is niku ngendikake al-qadahu laisa bighibatin fi sittatin nggih nyebutake alane wong niku ora diarani ghibah ana ing 6 kahanan. Antawisipun niku wau muhadzirin dalam rangka tahdzir memberi peringatan. Awas lho Pak, jenengan nek anake jenengan dilamar karo si fulan kae aja dikekke. Kae wong gento elek kae kurang ajar kae. Nek sing lamar kula mangkekke. Nah, niku jenenge wong beng. Awas Pak nek diutangi karo wong kaya ampun digaeki lho Pak, ngati-ati kae senengane ngemplang. Iku mboten napa-napa. Dan itu tidak termasuk hibah, termasuk izalatul mungkari. Mustaftin, muhadzirin wa izalatul mungkari. Mustaftin niku njaluk fatwa. Nggih, njaluk fatwa niku kan kudu nerangke. Nggih, kudu nerangake. Masale anu ustaz kula niki wong wadon pamane kula niki ajeng njaluk pegat kali bojo kula niku entuk napa mboten. Lho alasane napa? Ah niki sing wedok nyebutke alane sing kakung bojo kula mboten salat, bojo kula ngene. Lah niku mboten termasuk hibah. Pareng niku minta fatwa. Nggih, wa muhadzirin dalam rangka mentahdir niku wau. Awas nek dijaluki utang kae aja dikeki kae ora nyaur lho kae. senengane ngemplang kaya ngapusi. Korbane wis akeh, ngoten niku. Aku barang wis tau kena. Niku mboten masalah, niku tidak disebut ghibah. Ning sak cukupe ora kok gladrah tekan ngendi-endi. Kaya iki wonge ngemplang tur wong iki elek ya to. Apa gingsul apa mlakune ra cetha lan sak niku. Niku kategori ghibah, melampaui batas. Sing dibutuhke mawon. Masalah utang ya sing dilaporke dheweke gaweane ngemplang pun ngoten mawon ora usah merembet tekan ngendi-endi. Ngrembug anake ngrembug bojone barang mboten pareng ya. Terus napa wau izalatul mungkari kanggo ngilangi kemungkaran. Pak lurah lapor tenggen gerdung gen kula niku nek ndalu enten wong tukang mendem. Sapa sing mendem? Si fulan. Niku tidak disebut ghibah. Iya sesuk tak kecerake tak laporke polisi supaya ora ene wong mendem meneh. Niku tidak disebut ghibah. Lantas wonten perkawis-perkawis sanesipun ingkang dipun keparengaken tidak termasuk ghibah. Wallahu taala alam bisawab, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu niki, mugi-mugi wonten manfaatipun kagem kula lan kagem jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa ingkang kirang meranani ing penggalih. Kirang intrapsilo lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.